Ada tanya yang lain? Menyambung kembali masalah suriah yang sudah ada ini, ingin kejelasan tentang keberadaan Abdul Hakim Abdad yang ada di Jakarta. Apakah dia terfitnah atau tidak? Jadi kejelasan yang berita sampai saat ini kan di kalangan Ikhwan itu masih simpang siur. Ditambah lagi, Allah alam ini berita subhat atau enggak, itu menyatakan bahwa Ustaz Yazid, Ustaz Hakim Adar, Abdul Hakim Abdad itu saat melakukan isbal dan dasi, itu saat itu hanya melakukan sekali dan tidak dilakukan lagi, dan dia sadar bahwa itu menyelisih sunnah. Dan setelah itu menyatakan rusul yang juga termasuk lega yang sampai dibutuhkan oleh sealiasan lega tersebut yang akhirnya memanjangkan dan rusul dengan sunnah. Bagaimana kebenaran berita ini yang dikulaskan dan sebelum itu termasuk terkena fitnah atau tidak? Jazakallah khairan. Masalah contoh-contoh yang tadi itu sebenarnya kecil. Kalau orang itu bermaksiat, ini satu dosa. Tapi yang lebih parah dari itu adalah kalau maksiat itu pakai dalil, jadilah bid'ah. Besar mana maksiat dengan bid'ah? Dikatakan oleh siapa itu? Ibn Jurusi mengatakan, Imam Thawri, bid'ah itu ahabu ila iblis dan maksiat. Ibn Thawri, bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Jadi bukan masalah kesalahannya. Mungkin kalau dosa-dosanya, ya mungkin manusia kadang-kadang dia khilaf atau enggak kuat, kalah sama keluarganya, akhirnya dia buat dalam keadaan musbil, pakai dasi, pakai musik, segalanya, sudah semuanya. Campur lagi perempuan lagi. Ini dosa. Kalau maksiat saja sudah mengatakan aku sudah jadi besar kalau dilakukan oleh da'i. Sudah sangat besar. Tapi masih maksiat. Kalau yang lebih dari itu yang saya kita bicarakan, yang saya berbicara tentang Abdul Hakim Abdad, bukan itunya. Tapi keberanian dia dalam menafsirkan hadis itu dengan akalnya. Sehingga dia itu bisa kemudian merubah. Yang para ulama mengatakan qabdah, segenggam. Dia mengatakan segenggam itu segenggam dipotongnya. Segenggam. Padahal maksudnya setelah kebendam dan dipotong gitu. Ini anehnya. Tapi dia menolak ketika kita tegur. Dia menolak, asalnya tidak mengatakan begitu. Padahal yang meninggal begitu sudah banyak murid-muridnya. Beraninya seperti itu. Kemudian mengatakan dengan ucapan Imam Nawawi, kalau isbal itu kalau sombong saja yang tidak boleh. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Panjangkan. Yang kata para ulama, biasanya Al-Khattabi, cukup seorang itu dikatakan sombong kalau dia mengatakan kalau saya tidak sombong. Nah, kenapa para sahabat lebih jauh dari kesombongan daripada Abdul Hakim? Ya, sahabat jauh dari kesombongan. Ini yang dikatakan salafus saleh. Apakah ada yang mengatakan kalau saya tidak sombong? Satu-satunya, Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan dia pakainya mirip, dikatakan ahadus sirqiyya ma'il. Sesungguhnya salah satu kainku miring, maka aku ata'ahaduha. Kalimat ata'ahaduha maknanya menjaga, aku selalu menjaga. Turun, aku naikkan lagi. Apakah ini kemudian menjadikan contoh bolehnya isbal kalau tidak sombong? Saya tanya, apakah ada dari para ulama yang melihat dan menyaksikan bahwa Imam Nawawi itu mengatakan bahwasannya seperti itu? Tidak bolehnya itu kalau sombong. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Ini ucapan ada Imam Nawawi. Saya tanya, apakah Imam Nawawi musbil? Saya yakin enggak. Karena Imam Nawawi juga orang sombong. Dia akan khawatir dari kesombongan. Tidak seperti dia. Dan perkara-perkara yang lain mesti banyak dari dia. Yang istinja terhadap baju apa? Gamis. Dikatakan rok. Apa lu pakai rok? Ini banyak kalimat-kalimat yang seperti itu. Yang pakai pakaian untuk menutupi aurat yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani yang enggak pantas kalau orang semacam Abdul Hakim enggak tahu itu enggak mungkin. Yang ini enggak pantas enggak tahu, harusnya tahu. Bahwa Syekh Al-Albani mengatakan yang namanya menutup aurat itu tidak berbentuk, tidak menampak, tidak tembus pandang. Sehingga kalau dia pakai celana tapi masih ketat kelihatan pantatnya, apa membentuk pantatnya, membentuk pahanya, membentuk gendola di depannya. Dan pakai celana pantalon itu masih belum menutupi aurat secara sempurna. Maka yang sempurna adalah dengan yang longgar, tidak membentuk. Di antaranya celananya orang-orang Pakistan misal-misal itu, atau pakai sarung, atau pakai kamis. Lama orang yang pakai kamis malah dicela lagi ya. Ini tidak tahu atau belum. Jadi keberanian ini yang ditegur. Bukan maksiat-maksiat yang tadi. Tapi keberanian untuk menyimpulkan dengan kesimpulan rokyunya. Itu yang bahaya. Itu bahaya pada dia. Sehingga sampai sekarang masih seperti itu. Demikian pula masalah hijab. Banyak lagi. Yang semuanya kesimpulan dari rokyu. Wallahu ta'ala alaikum.